dibaca, tafadhal Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih rahimallahu taala fal qulubu yajurru ashabuhu ila syirki. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibna maryam wal itra'u huwa al qulubu fil madhi innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu wal qulubu fil ashkhasi min al anbiya'i was salihin huwa alladhi awqa'a al musyrikin awqa'a al musyrikin min al kitabiyyin wal ummiyyin fi syirkil akhbari wal wajibu an yu'rafa lil ashkhasi qadruhum allaiku bihim fayu'rafa lil rusuli risalatuhum wa yu'rafa lis salihin salahuhum wa yu'rafa lil ulama'i 'ilmuhum wa annahum afdala wa annahum afdalu min ghairihim wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi wa yunzaluna manazilahum wa la yurfa'una fawqa manazilihim qala ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala allahi illal haqq innamal masihu 'isa ibn maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha wa qala ta'ala qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayral haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فلا يجوز حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Taib, tadi sudah kita buka majelisnya ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal gulu yajurru ashabahu ila syirk. Gulu dapat menyeret pelakunya ke dalam kesyirikan. Ini risiko terbesar dari gulu. Ada yang hanya menyeret pelakunya kepada ta'asub, ya, sikap pengkultusan, fanatisme buta. Ya. Ada yang menyeret pelakunya kepada bid'ah dan sampai bisa kepada syirik. Dan gulu inilah yang menyebabkan kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini. Ketika kaumnya Nabi Nuh AS, mereka berlebih-lebihan gulu dalam memuji, menyanjung, memuliakan, mengkultuskan 5 orang soleh. Yang ketika 5 orang soleh tersebut wafat di tahun yang sama, secara berbarengan di tahun yang sama maksudnya, maka mereka berduka dengan duka yang mendalam. Dan gulu tadi akhirnya menyeret mereka, tentunya dengan tipu daya syaitan, untuk melakukan kesyirikan, yaitu memberikan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Ya. Dan gulu ini pula yang menolak dakwah Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Nuh AS mengingatkan mereka akan bahaya kesyirikan, inilah juga gulu ini yang menolak, ya, yang membuat mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh. Sehingga mereka meletakkan jari-jari telunjuk mereka di telinga-telinga mereka, mencemooh Nabi Nuh, tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Nuh. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yagusa wa yauqa wa nasra. Mengingatkan satu sama lain. Janganlah kalian meninggalkan, sesekali meninggalkan peribadatan kepada, ya, sesembahan kalian, yaitu kepada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr. Ya, ini awalnya pengkultusan ini, ya, fanatisme buta, nanti sampai kepada syirik. Taibarakallahu fikum. Walihada qal, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la tutruni, ya, jangan kalian melakukan itra kepadaku. Yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-itra al-gulu fil madah. Berlebihan dalam memuji, menyanjung, Ya. Kama atratin Nasara Ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani gulu memuji menyanjung Isa bin Maryam, yang akhirnya mereka memberikan posisi Nabi Isa yang bukan pada porsi sebenarnya. Nabi Isa, beliau Nabi Rasul, dimuliakan, diikuti, diteladani, diberikan hak-haknya berupa kecintaan yang melebihi kecintaan dibanding yang lainnya dari makhluk-makhluk yang lain. Namun beliau tetap abdun, tidak punya hak rububiyah, tidak punya hak uluhiyah. Tidak punya hak rububiyah, tidak boleh diyakini adanya, ya, posisi rububiyah pada sosok semisal Nabi, Rasul, Wali dan yang lainnya. Punya hak memberikan manfaat atau mudarat, bisa memberikan rejeki dan seterusnya dari rububiyah. Dan uluhiyah tidak boleh diberikan kepadanya ibadah, baik dia masih hidup apalagi ketika dia sudah wafat. Ya. La tutruni kama atratin Nasara Ibnu Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Aku ini cuma hamba, panggil aku hamba Allah, sehingga Nabi tidak diberikan hak uluhiyah, rububiyah. Ya. Wa rasuluh dan rasulnya. Namun beliau punya hak risalah yang beliau dicintai, dimuliakan, diikuti, diteladani. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Rasulillah. Ya. Punya hak dicintai, yang kecintaan kita kepada beliau mesti di atas kecintaan kita kepada makhluk yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajma'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang kalian, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hingga aku menjadi sosok yang paling ia cintai, melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya dan manusia secara keseluruhan. Ya. Namun beliau hamba, tapi beliau rasul. Kita tidak gulu ke kiri, tidak gulu ke kanan, tidak tafrid, tidak ifrat. Ya, tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak ekstrim ke kiri mencela rasul seakan-akan beliau hanya hamba, enggak punya hak risalah. Ya. Oh, beliau kan cuma tukang pos. Jadi kita enggak usah ngikutin sunnahnya. Kata orang-orang ingkar sunnah. Ya. Atau gulu ke kanan. Oh, beliau rasul, beliau dimuliakan, beliau diberikan hak rububiyah. Diberikan hak uluhiyah, diberikan ibadah. Nah, dari sini dibuka pintu ketika kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja boleh diberikan ibadah. Artinya diberikan ibadah bukan nyembah Rasul, sujud kepada Rasul, bukan. Tetapi bertawassul kepada Allah dengan zat beliau. Paham enggak? Dengan zat beliau. Artinya meminta kepada Allah, ya Allah, wahai Rasulullah, sampaikanlah doaku kepada Allah. Dalam keadaan Rasulullah SAW sudah wafat. Ketika ini dibolehkan, maka pintu ini terbuka lebar. Akhirnya siapapun boleh dijadikan, ya, sebagai wasilah. Ya, siapapun boleh. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Abah Anom, semua siapa boleh. Habib-habib yang telah wafat. Jangankan bertawasul dengan zat, bertawasul dengan jah, kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam saja dihukumi oleh para ulama bid'ah. Bid'ah. Ya. Dan enggak ada riwayat yang sama sekali mendukung. Enggak ada perbuatan sahabat yang melakukan perbuatan demikian, bertawasul dengan jah, kedudukan Nabi. Yang ada ialah sebaliknya, sebagaimana kita ketahui kisah Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi ketika terjadi paceklik yang sangat hebat, kemarau yang sangat panjang. Mereka malah datang ke Abbas, paman Rasulullah SAW, ahlul bait, orang soleh, paman Nabi yang masih hidup. Ini tawasul yang dibolehkan, minta doa kepada orang soleh. Apa yang menghalangi Umar untuk ke makam Nabi? Deket, gak perlu menyewa bis. Dekat rumah Umar di Madinah, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di Madinah. Ya, adapun riwayat itu pasti makdzubatun riwayatnya. Makdzubah, didustakan. Ya, semisal riwayat idza sa'altumullaha Fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Riwayat la aslalahu, enggak ada asal usulnya. La tujad fi ayyi kutubil ahadis, enggak didapati di satu pun buku-buku hadis itu. Yang ada cuman marwiyat, marwiyat aja yang enggak jelas. Ya. La yarwiha ahadun minal a'immah, la yarwiha ahadun minal ulama al, min ulama'il hadis. Enggak seorang pun ulama hadis yang meriwayatkan. Yang bunyi hadisnya tadi hadis palsu. Kalau hadis palsu itu ada sanadnya, ikhwan. Ada sanadnya. Hadis maudhu. Namun ternyata perawinya itu ada qadah. Ya, dijarah oleh para ulama sehingga sanadnya ya bermasalah dan jadilah hadisnya maudhu, palsu. Semisal salah satu periwayatnya kena jarah yang syadid, dituduh wadda, tukang pemalsu hadis, kadzab, pendusta. Namun ada rantai sanadnya. Nah, kalau la aslalahu enggak ada. Ya, paham enggak sini? La aslalahu enggak ada sanadnya. Ya, enggak ada sanadnya. Semisal ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan di antara umatku rahmat, itu enggak ada sanadnya. Ya. Jika kalian meminta kepada Allah, fas'alu, maka mintalah kepada Allah bijahi, dengan perantara jahku, kedudukanku. Fa inna jahi indallah, karena kedudukanku di sisi Allah azim, agung. Jadi bertawasul dengan jah kedudukan Nabi SAW saja itu bid'ah. Bukan syirik akbar memang. Semisal ada seorang, Allahumma inni as'aluka bi auliyaika as-salihin. Ya. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah dengan bertawassul kepada wali-walimu yang saleh. Ya. Bil ulama, bil a'immah, bi habib fulan, bi kiai fulan. Itu bid'ah, bukan syirik akbar. Tapi ini wasilah menuju syirik akbar. Tapi kalau bertawassul kepada zat, hada ainu syirku al-musyrikin al-qadim. Musyrikin al-qudama dulu kesyirikannya kayak gitu. Kalau bertawassul dengan zat, semisal orang-orang Taif dahulu meminta kepada Allah melalui perantara Al-Lat. Nama orang soleh yang suka membagikan roti gratis di musim haji. Ketika si Al-Lat ini mati, orang-orang berduka. Donatur ulung mati, kebaikannya tersebar, tersiar luas. Semua suka mencintai dia. Dia orang soleh, suka bagi roti-roti gratis. Berduka orang-orang. Mati, kuburannya dimonumenkan, diagungkan. Akhirnya ada kuncen, dan jadilah berhala yang diibadahi. Dan ketika dituding kesyirikan mereka, musyrikin orang-orang Arab dahulu mengatakan, mana abuduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah pada dia, melainkan agar dia mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu ngelesnya musyrikin Quraisy, itu pula ngelesnya musyrikin milenial. Ketika kita pertanyakan kepada mereka, kenapa Anda meminta kepada Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jilani, melalui kiai ini, melalui kita yang telah wafat, minta langsung saja kepada Allah. Apa sulitnya? Allah berfirman, wa dunia sajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhulu jahannam madakhirin. Minta aja kepada Allah langsung. Berdoalah kepada-Ku, Aku akan kabulkan doa kalian. Kenapa? Dalam hadis-hadis kalau, atau dalam ayat-ayat, kalau kita disuruh doa kepada Allah langsung. Ya, langsung. Ya. bainal adzan wal iqamah la turaddu du'a, antara adzan dan iqamah itu doa enggak, la turaddu du'a, doa enggak ditolak. Bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid, aqrabu ma baina abdi wa rabbih fa huwa sajidun, fa aktsir du'a. Perbanyaklah doa. Idza sa'altumullaha fas'alu, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Langsung kepada Allah. Langsung. Tidak Allah mengabarkan dengan perantara ini, perantara itu. Ya. Apa sih alasannya? Orang-orang Nasrani enggak pernah meyakini Isa bin Maryam yang menciptakan, yang memberi rezeki, enggak. Mereka meyakini Isa bin Maryam nabi saleh, telah berkorban menebus dosa Adam, juru selamat menebus dosa anak Adam dan seluruh anak Adam dengan disalib mati. Mereka enggak meyakini Isa yang menciptakan. Enggak ada keyakinan itu. Nasrani bodoh kayak gitu. Enggak ada. Ya. Walaupun semua Nasrani juhal. Namun kalau ada yang kayak gitu, ajhal. Ajhalul juhal. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ketika mereka beribadah kepada Yesus, pada Nasrani, apakah mereka minta kepada Yesus itu surga? Minta kepada Yesus itu rezeki. Lihat mereka itu ketika mereka doa, lagi makan begini, kepada Bapa di surga. Man huwa Bapa? Hah? Siapa? Bapa, siapa sih itu maksudnya? Tuhan Bapa. Siapa? Allah. Mereka minta kepada Allah. Maka dalam berbagai Injil disebutkan, ini saya enggak pernah baca Injil ya, enggak pernah baca Injil, tapi saya dapetin dari kutipan-kutipan atau dari para penceramah yang menguasai Injil, ahli kristolog, misal Zakir Naik, Ahmad Didat dan yang lain-lain. Yaitu orang-orang Nasrani disebutkan dalam Injil, mereka bertawasul kepada orang-orang soleh mereka dan intinya kepada Roh Kudus Jibril, kepada Bunda Maria, kepada Isa, kepada bapak tiri Isa. Siapa bapak tiri Isa? Hah? Santo Joseph. Santo. Jadi Santo ini yang menikahi Maria agar Maria tidak tertuding zina. Jadi diselamatkan gitu. Namun Santo enggak pernah menyetubuhi Maria, gitu ya kisahnya. Ini ya, kisahnya itu. Mereka bertawasul dengan itu semua. Nah sekarang kita katakan kepada para kuburion itu, musyrikin yang zaman sekarang itu, kita katakan pada dia, wahai musyrik, marah disebut wahai musyrik. Kita katakan, wahai mas musyrik, masrik, mas musyrik, mas mus. Kang Mus, wahai Kang Mus, Kang Musyrik, ya. Kang Mus, coba ganti Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai wasilah Anda, ganti dengan Isa bin Maryam, dengan Ruhul Kudus, Jibril. Orang soleh gak Jibril? Soleh gak? Malakun Mukarrab, malaikat yang didekatkan. Ya, coba ganti Syekh Abdul Qadir Jilani kamu dengan Isa. Kita tanya siapa yang lebih soleh, yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani atau Roh Kudus Jibril? Apa dia jawab? Apa, mungkin dia bilang Syekh Abdul Qadir Jilani? Enggak, dia pasti bilang Jibril. Ganti Syekh Abdul Qadir Jilani kamu yang kamu biasa, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampaikan doa kami kepada Allah, ganti dengan Isa bin Maryam, Yesus yang orang Nasrani nyebutnya, dengan Isa bin Maryam. Apa dibilang? Ganti dong wahai Roh Kudus, sampaikan doa kami Kalau orang Kristen, kepada Bapa di surga. Ini biasanya musyrikin ini akidahnya yang kayak begitu. Kepada Rob yang tidak di alam, tidak di luar alam, tidak di kanan alam, tidak di kanan alam. Ya, kan mereka begitu. Ash'ari kebanyakan. Ya, kalau kuburiunnya Ash'ari kebanyakan. Ya kuburiun, kalau Ash'ari menyatakan kan Allah itu. La dakhilal alam, wala kharijal alam. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak di kanan, tidak di... Dan seterusnya. Kalau Nasrani berkeyakinan apa? Bapak di surga. Coba Anda bilang dong, wahai Roh Kudus, sampaikan hajat kami kepada Allah. Apa dia jawab si Kang Mus ini, Kang Musyrik? Wah, kayak Kristen dong kan entar, kayak bertawasul pakai Roh Kudus. Ya udah, kepada Isa bin Maryam, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampaikan hajat kami kepada Allah. Ganti, wahai Isa bin Maryam, sampaikan hajat kami kepada Allah. Wah, kayak Kristen juga dong aneh. Nah itu, udah paham. Berarti sudah ngerti. Paham gak sih? Berarti sudah paham. Ya. Atau ganti. Woi, saya Abdul Qadir Jilani. Ganti, pakai alat. Alat kan orang soleh ya. Atau pakai yauk, yauk. Saya mau tanya sama antum. Yauk, Nasr, Suwa. Orang soleh apa orang kafir? Orang soleh apa orang kafir? Orang soleh. Orang soleh. Zaman Nabi Nuh belum ada kekufuran ketika mereka masih hidup. Mereka orang soleh, masih hidup. Makanya dikultuskan sama kaum Nabi Nuh. Sehingga Allah utus Nuh dakwahin mereka 950 tahun. Ya. Nah ganti tuh. Syekh Abdul Qadir Jilani kamu. Wahai Ya'uk. Wahai Nasr. Wahai Suwa. Wah, anak kayak musyrikin zaman Nabi itu dong. Nah, itu paham. Jadi apa bedanya? Hah? Saya, la ilaha illallah. Bahkan, ya, ini ngeri ya. Ya. Ini yang tersebar saat ini. Subhanallah. Antum sepakat gak? Ya'uk, Nasr, Suwa itu orang soleh. Sepakat gak? Si Kang Mus pun juga sepakat. Dia akan bilang itu bukan orang musyrik, tapi orang soleh. Ganti dong saya Abdul Qadir Jilani itu dalam tawasul doa dengan wahai Ya'uk, wahai Suwa, wahai Nasr, wahai Ya'gus. Sampaikan hajat kami kepada Allah. Kalau dia mau bervariasi kepada wali-wali orang soleh, jangan Syekh Abdul Qadir Jilani aja. Ya Uk Nasr, ajib ya. Mirip banget ya kan? Tapi barakallahu fikum. Ini yang ya, logika ini yang harusnya disadarkan mereka ini. Mereka berkutat ke ini kan orang soleh, ini kan orang soleh. Ya. Saya nggak tahu sholawat nariyah itu. Nah, nah, saya kan belum pernah baca. Mau ditanyain jahat gimana orang saya nggak tahu hakikatnya. Tampilin dulu hakikatnya apa, bunyinya apa. Saya bukan penghafal sholawat nariyah sehingga antum tiba-tiba sholawat nariyah itu gimana? Nggak hafal saya. Enggak apa. Tapi barakallahu fikum. Wal ghulu fil ashas minal anbiya wassalihin huwa alladhi awqa al-musyrikin. Maka ghulu terhadap persen-persen dari kalangan para nabi itulah ghulu yang menimpa orang musyrik. Minal kitabiyyin wal ummiyyin, dari kalangan ahli kitab dan musyrikin ummiyyin musyrikin. Ya, makanya Allah panggil ahli kitab itu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu terhadap agama kalian melalui kitab. Alkitab ini yang mencontohkan gulu terhadap persen-persen dikultuskan akhirnya dipertuhankan. Ya. Kata Nabi SAW, innama ahlaka man kana qablakum al-gulu fiddin. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu. Siapa orang-orang sebelum kita? Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Gulu. Gulu mereka. Innahum idama tapihim rajul saleh banau ala qabrihi masjidan. Wa sawwaru tilka suwar. Ulaika syirrul khalqi indallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari tentang ahlul kitab. Mereka itu apabila ada orang soleh yang wafat mati di tengah-tengah mereka, mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Masjid di sini maknanya maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Karena tempat ibadah Nasrani adalah gereja. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan redaksi masjid. Masjid maknanya tempat ibadah. Sebagaimana dalam hadis, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan ya, untukku oleh Allah sebagai masjid. Masjid maksudnya apa? Tempat ibadah. Kalau kalian mendapati waktu sholat di mandanya, maka sholat kerjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lagi di hutan, datang waktu sholat. Udah kita sholat di situ. Yang penting tempat sholat kita bebas dari najis. Ya. Bukan kamar mandi, bukan kandang unta, bukan pemakaman, bukan makbarah. Barakallahu fikum. Nah, inilah gulu yang menimpa orang musyrik dari kalangan ahlul kitab dan ummiyin fi syirkil akbar, yang mereka terjatuh ke dalam syirik akbar. Wal wajibu ayyu'rafa lil ashkhas qadruhum al-la'iqu bihim. Maka yang wajib ya bagi person-person, tokoh-tokoh, agar diketahui kadar mereka itu. Mereka makhluk yang kadar yang layak untuk mereka. Mereka orang soleh, naam, diteladani, diikuti. Namun kadarnya mereka itu bukan Allah yang diibadahi. Ya. Fayu'rafu lirrasul risalatuh. Maka harus diketahui risalah bagi rasul, bagi para rasul, bagi rusul. Wa yu'rafu lisalihin salahuhum. Wah, mesti diketahui kesolehan yang ada pada orang-orang soleh. Wa yu'rafu lil ulama ilmuhum. Harus diketahui ilmu-ilmu yang ada pada ulama. Wa annahum afdal min ghairihim. Mereka lebih afdal dibanding selain mereka. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang yang lainnya. Maka yunzalu manazilahum. Atau boleh juga dibaca wa yunazzalu manazilahum. Mereka mesti diposisikan pada posisi mereka, kedudukan mereka. Wala yurfa'una fawqa manazilihim. Jangan ditinggikan di atas ya kedudukan yang layak bagi mereka. Mereka nabi, mereka orang soleh. Ya udah, kalau nabi diikuti, ya makanya Nabi SAW menutup pintu ini dengan seketat-ketatnya. Ada orang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'tah, Nabi marah. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Karena huruf waw dalam bahasa Arab, huruf ataf waw, itu yufidu al-musyarakah. Wala yufidu at-tartib. Ya. Itu memberikan keterangan musyarakah, kesamaan hak antara kalimat sebelum dan kalimat setelah dan. Kan bunyi hadisnya, kata sahabat ini sahabat ini belum tahu. Dia mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Wa-nya itu dan. Semua atas kehendak Allah dan Anda. Kalimat waw dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab pakai huruf waw, itu menunjukkan musyarakah, kesamaan. Semisal saya katakan, Ja'a Zaidun wa Amrun. Si Zaid dan Amr datang. Maka bareng datangnya. Gak boleh untuk mengatakan karena si Zaid yang disebut lebih dulu berarti Zaid. Gak boleh, mesti ada korinah, ada indikasi, baru kita tetapkan si Zaid yang datang lebih dulu. Tapi kalau gak ada korinah, gak ada indikasi si Zaid datang lebih dulu, Ja'a Zaidun wa Amrun, si Zaid dan Amr datang, maka kita tetapkan datangnya bersamaan, tidak berurutan. Nah, ketika Nabi SAW mendengar hal ini, ucapan dari seorang sahabat, Masya Allah wa syikta, semua atas kehendak Allah dan Anda, Rasulullah SAW marah. Marah karena Allah. Beliau bersabda, Aja'altani lillahi niddan apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahda. Katakan masya Allah semata. Semua atas kehendak Allah semata. Ditutup pintu rapat-rapat akan hal ini. Maka beliau alaihi salatu wasalam menginginkan agar umat mengetahui kedudukan beliau. Jangan sampai umat mengangkat kedudukan beliau di atas kedudukan yang semestinya untuk beliau. Kerasulan diikuti. Ya. Kerasulan diikuti, diimani risalah beliau. Ya. Itu aja. Enggak lebih dari itu. Enggak ingin disembah. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini enggak? Ya, ngerti sini? Dan banyak sekali contoh-contoh dalam berbagai riwayat. Ya. Bagaimana beliau melakukan saddu dzara'i, menutup pintu seketat-ketatnya, jangan sampai terjatuh ke dalam hal ini. Ya. Beliau di semisal hadis yang tadi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji aku. Taib. Qala ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wa ya ahlul kitab, jangan kalian berlebihan yang melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah melainkan kebenaran. Innamal masihu ibnu Maryam, innamal masihu ibnu masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, wa kalimatuh, ya, dan kalimat Allah. Maksudnya bukan Isa kalimat Allah yang sifat Allah, bukan. Tapi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat Allah, kun fayakun. Ya. Bukan maksudnya Isa kalimat Allah. Ya, kalimat Allah ya bukan makhluk. Isa makhluk bukan. Makhluk. Kalimat Allah makhluk bukan. Bukan, kalau kalimat Allah makhluk ya jamiah mendapat itu. Wa kalimatuh maksudnya apa? Diciptakan dengan kalimat Allah, kun fayakun. Nah. Ya. Innama masalul Isa kamasali Adam. Permisalan Isa sebenarnya permisalan Adam. Udah. Ya. Mana lagi tadi? Alqaha ila Maryam. Ya. Yang kalimat tersebut dilontarkan pada Maryam, waruhun minhu, dan roh diantara roh-roh Allah, roh-roh yang Allah ciptakan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya, para Rasulnya. Wala taqulu salasa, jangan kalian mengatakan Trinitas. Ya, Tuhan itu ada tiga, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Wa qala ta'ala ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wa ya ahlul kitab, janganlah kalian gulu berlebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum yang mereka telah tersesat sebelumnya, dan mereka menyesatkan banyak orang, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal gulu fid din. Hati-hati kalian, waspada dari sikap gulu berlebihan dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu bid-din. Yang membinasakan orang-orang kalian, orang-orang sebelum kalian adalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu dalam agama. Gulu dalam agama ini enggak boleh dalam hal-hal yang tidak sampai terjatuh ke dalam kesyirikan sekalipun. Ya. Ketika Nabi SAW mengajarkan sahabat untuk mengambil batu di Muzdalifah, agar batu tersebut dibawa ke Mina untuk melempar jumrah, Nabi SAW mengatakan hakada. Ya, seperti ini aja. Batunya kecil, kerikil. Dan beliau mengatakan halaka al-mutanati'u. Ya. Binasa orang-orang yang ekstrim. Nah, beliau mengibaratkan orang-orang yang ngambil batu lebih dari yang beliau gambarkan, mutanatti'un, orang-orang yang ekstrim. Binasa orang-orang yang ekstrim. Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, sampai tiga kali. Ya. Nabi SAW mengajarkan dalam riwayat Abu Daud, berwudu sampai mirfaqain, dua siku. Ya. Kemudian dikatakan faman zada ala hada faqad asa wa dzalama. Siapa yang melebihi ini, maka dia telah keliru dan berbuat zalim. Itu dalam hal-hal berlebih-lebihan, dalam hal yang ini aja tuh, yang enggak sampai syirik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan redaksi yang luar biasa. Tegas, keras dalam rangka mendidik umat. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fala yajuzu al-ghulu fil makhluqin. Maka enggak boleh berlebih-lebihan terhadap para makhluk. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, dan mengangkat ya mereka di atas kedudukan mereka. Allati anzalallahu fiha, yang Allah telah dudukkan kedudukan mereka untuk mereka. Li anna hadha, karena hal ini yajurru ila syirki billah, itu akan menghantarkan kepada syirik kepada Allah. Ini dampak maksimalnya. Ya, dampak maksimalnya. Wa kadzalika al-ghulu fil ulama wal ubad. Demikian pula ghulu terhadap ulama dan para ahli ibadah. Ghulu terhadap ustaz. Ya. Berlebihan terhadap ustaz. Juga enggak boleh. Jangan cuma bisa menuding orang pihak lain, "Oh, dia mah ghulu terhadap habibnya, kiainya." Ternyata dia juga ghulu. Ya. Ustadznya kalau dikritisi ngamuk. Loh, berarti ustadznya maksum dong. Ya. Kalau dia mengkritisi ustadz lain, kayak mengkritisi luar biasa. Tapi kira ustadznya dikritisi ngamuk. Loh, berarti ustadznya apa itu? Ya, ini gulu nih. Bahkan lebih konyol lagi, seakan-akan mengangkat ustadznya di atas imam-imam. Itu ada itu orang-orang yang katanya ngaji sunnah kayak begitu. Ngomentarin pendapat Imam Syafi'i, oh ini ulama bukan dalil. Ustadznya bawa perkataan, kita tolak, oh ngamuk. Itu gulu itu. Lupa dia kedudukan ustadz. Ustadz lokal, sampai hari kiamat gak bakal sampai kedudukan imam. Ustadz dia itu yang paling top, yang katanya ustadz senior, ustadz kibar, kibar. Ada 10 juta ustadz kayak begitu. Tambah 10 juta lagi, tambah 10 juta lagi. Sampai hari kiamat gak bakal sampai satu derajat Imam Ahmad. Gak bakal. Gak bakal. Ya, gak ada. Kecuali ustadznya itu Imam Mahdi mungkin. Ya. Gak ada. Udah selesai. Itu Ibnu Rajab yang ngomong. Gak ada. Udah tahu diri lah. Ustadz kita itu ya udah. Ya. Al-barakah ma'a kabirikum diterjemahkan pada ustadznya. Keberkahan bersama ulama kibar di antara kan? Ustadznya. Ulama kibar. Bukan ustadz kibar. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini gulu ini. Enggak boleh kayak gitu. Ya, kalau mau ngomentarin pihak lain, wah, ini jangan gulu sama kiai. Ya udah ente jangan gulu juga sama ustaz ente. Ulama bukan dalil, apalagi ustaz ente. Kalau Imam Syafi'i bukan dalil, pakai ustaz ente. Ya. Ya enggak? Ulama bukan dalil. Iya betul. Dalil itu Quran, sunnah, ijma, qiyas. Itu dalil. Kalau madhab lain ada lagi syar'u ma qablana. Ya, ada al-istihsan. Ada satu dara'i. Ada fatwa ulama Madinah. Ada ulama madhab maliki, fatwa ulama Madinah zaman dulu ya. Bukan ulama Madinah zaman sekarang. Nah, iya, betul. Ulama bukan dalil. Ya, tapi tahu dari, kita tahu dalil dari mana? Jadi ulama. Dan kita terhadap ulama pun gak boleh gulu. Kalau Imam Syafi'i ngomong pasti benar, ya enggak juga, gak boleh. Ya. Gak boleh. Imam Ahmad ngomong pasti benar, ya enggak bisa. Cuman kita selaku orang awam tahu diri. Ya. Kita gak bisa menganalisa, mentarjih. Tarjih itu hak mustahid, kata para usuliyun. Kita enggak bisa mentarjih, menganalisa mana yang lebih kuat di antara dua dalil yang seakan-akan kontradiksi, enggak bisa dijamak, dikompromikan. Terjadi ta'arud, ya. Kita enggak ngerti mana khos, mana am, mana mutlak, mana muqayyad. Kita enggak tahu wajhul istidlal, thoriqo al-istinbat. Kita enggak ngerti bagaimana menggali kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Ya kita tahu diri. Dan ketika kita ngambil pendapat imam, misal kita mengambil pendapat Imam Ahmad, itu bukan dalam rangka mengkultuskan Imam Ahmad. Ya, tapi dalam rangka apa? Kita enggak paham dalil ini maksudnya apa. Dan Imam Ahmad yang lebih paham maksudnya gitu. Misalkan, maka saya memahami dalil ini dengan pemahaman salaf yaitu Imam Ahmad. Mengamalkannya demikian. Oh, yang rajih begitu. Ini yang rajih menurut Imam Ahmad. Kalau yang rajih menurut Anda itu, Anda menurut siapa? Ustadz Anda lah. Kok ustadz dibanding mau dibandingin sama imam? Ini penghinaan terhadap imam. Antum bilang Imam Ahmad lebih top dibanding dengan ustadz kita. Itu hina Imam Ahmad itu. Gak bisa dibilang itu. Memang bukan levelnya Imam Ahmad sama ustadz kita. Gak ada levelnya. Gak ada levelnya. Kalau kata Ibnu Rajab begitu. Dirat manitaba ghairu madahib al-arba'ah, dikutip kitab beliau itu. Ya. Gak ada levelnya. Imam Ahmad bukan level ustadz kita. Jangan ngayal. Kadang-kadang kita suka halu sih. Seakan-akan ustadz kita itu top banget. Selevel Imam Ahmad. Bisa mentarjih. Sampai-sampai ada diksi pertanyaan, wahai syekh, jika fatwa ulama kibar di Saudi bertentangan dengan fatwa ustadz di sini, loh, yang jadi pertanyaan, sejak kapan ustadz kamu bisa berfatwa? Siapa yang ngasih izin fatwa? Yang jadi pertanyaan gitu. Udah jadi mufti ustadznya, siapa yang ngangkat? Siapa? La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kalau tarjih antara ulama ini dengan ustadz kami? Oh, jadi ustadz itu dia bisa mentarjih. Udah jadi mustahid. Terkadang gulu itu dilandasi halusinasi. Seakan-akan ustadznya udah selevel ulama kibar. Itu enggak boleh kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Qala ta'ala 'anil yahudi wa nasara, Allah berfirman tentang Yahudi Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib pendeta mereka ya, dan ahli ibadah mereka sebagai rab-rab tandingan selain Allah. Ghalau fi ulama'ihim wa 'ibadihim, mereka gulu terhadap ulama dan ahli ibadah mereka. Hatta i'taqadu lahum as-salahiyata, sampai mereka meyakini bahwa ulama-ulama mereka ini memiliki kewenangan fitahlilil haram, dalam menghalalkan yang haram, wa tahrimil halal, dan mengharamkan apa-apa yang sudah menjadi halal, ya, merubah mengharamkan yang halal, wa taghyiri syar'i al-mutahhari, dan merubah syariat yang disucikan ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti lanjut lagi ke masalah ke 13. Berapa ini? 14. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.